Sallallahu alaihi wasallam, termasuk ucapan beliau yang mulia. Demikian juga yaitu as-salafiyah adalah pemahaman yang merujuk kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para pengikutnya, para sahabat radhiyallahu anhum, dan juga pengikut para sahabat yang setia. Dan telah kita dapati beberapa dalil tentang hal itu. Ini menunjukkan istilah as-salaf bukan istilah yang bid'ah, tetapi adalah istilah yang istilah sunnah. Dan sering kita jumpai para ulama salaf demikian, ulama salaf demikian. Karena as-salaf adalah yaitu kalimat yang sangat mulia yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita pahami dengan baik, dan kita wajib mengikuti pemahaman as-salafus salih. Karena itu pembahasan berikutnya wujubut tibai manhaj as-salaf. Wajib kita mengikuti manhaj as-salaf. Kalau itu wajib, berarti kita harus menolak semua manhaj selain as-salaf. Karena famadza batal haqqi illa dhalal. Tidaklah setelah yang hak melainkan tersesat. Dan as-salaf adalah siratal mustaqim yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Jadi mengikuti manhaj as-salaf hukumnya wajib aini. Bukan wajib kifayah tapi wajib aini. Kemudian juga dijelaskan di sini ada pun dalil berkata yaitu ma'alifnya hafizahullah ta'ala yajibu ayyu'lama bi'anna tiba' salafis salihi ridwanullahi alaihim laisa lil'abdi fihi ikhtiyar bal huwa wajibun minal wajibati syar'iyyah fadhalika lil'adillati taliyah. Wajib dimaklumi, diketahui bahwasanya mengikuti as-salafus salih atau manhaj salaf, maka bukanlah seorang hamba ini boleh memilih antara meninggalkan dan mengambilnya, tetapi adalah wajib, bagian daripada kewajiban syar'i dan merupakan puncaknya kewajiban. Karena kita bertauhid kembali kepada manhaj landasan. Ada pun dalil yang mewajibkan kita mengikuti pemahaman atau manhaj as-salaf ini banyak sekali, dan tidak boleh kita mencacinya. Mencaci berarti mencaci ayat Al-Quran. Sekarang berapa banyak orang benci dengan as-salaf, bisa juga karena kebencian dia tidak tahu, ikut-ikutan, termasuk orang yang dolal. Dan bisa juga karena mereka sudah tahu tapi karena dengki. Wa makhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Tidaklah berselisih mereka ini melainkan ketika datang kebenaran ilmu lalu karena dengki di antara mereka. Maka dalil yang mewajibkan kita kembali kepada manhaj salaf, wajibnya menolak manhaj yang lainnya. Maka kembali pada surat An-Nisa ayat nomor 115. Allah berfirman wa may yushakikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang durhaka maksiat kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam setelah datang kebenaran kepadanya. Di sini ada kalimat mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Siapa yang durhaka kepada rasulnya setelah dia mengetahui kebenaran itu. Yang nomor dua wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. dan mereka yang durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengikuti jalan yang bukan jalannya orang mukmin. Orang mukmin yang pertama kali adalah para sahabat radhiyallahu anhum setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya barang siapa yang durhaka, enggan mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan enggan mengikuti sunnahnya para sahabat, maka hukumannya di dunia nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia leluasa terhadap yaitu kesesatan yang telah dikuasainya atau dilaluinya. Nyal jaza min jinsil amal. Siapa yang sudah datang kebenaran sunnah beliau dan sunnah para sahabatnya kok ditinggalkan, maka dibiarkan oleh Allah Ta'ala leluasa kemana dia mengikuti kesesatan itu. Dan ini hukuman di dunia. Dan kalau Allah Ta'ala membiarkan, tidak satu pun yang bisa memberi petunjuk. Ini hukuman bagi orang yang menolak pemahaman as-salafus salih, maka mereka akan jatuh kepada pemahaman yang dolal, yang tersesat. Karena ini ayatnya yang kemarin telah dijelaskan bahwasanya as-salafi adalah orang yang ittiba' kepada sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabatnya. Ini hukuman di dunia, akan dibiarkan oleh Allah Ta'ala kemana mereka mencari jalan yang tersesat. Yang nomor dua, wa nuslihi jahannam. Ada ini hukuman di akhirat, akan kami masukkan mereka ke neraka jahannam, wasaat masira, dan paling jeleknya tempat kembali. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan terjadinya perpecahan umat secara kauni mesti terjadi. Yaitu sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqa kulluhum finnar illa wahida. Akan berpecah belah umatku ini. Dijelaskan oleh beliau ini adalah berpecah belah kau ini. Ditakdirkan Allah Ta'ala demikian untuk menguji kita. Kita ikut yang pecah belah ini ataukah ikut yang satu. Bayangkan 73 ini yang selamat hanya satu. Yang saat ini dimusuhi oleh 72. Itu baru dari kalangan orang yang mengaku sunnah tapi merusak sunnah. Belum lagi musuh dari luar. Namun Allah tetap membela hamba yang beriman. Kadzalika haqqun 'alaina nasrul mu'minin. Katanya Allah Ta'ala, sudah kewajiban kami untuk menolong hamba-Ku yang beriman. Dan Allah berfirman, dalika bi annallaha maulal ladzina aman. Yang demikian itu karena Allah Ta'ala menolong hamba-Nya yang beriman. Wa annal kafirina la maula lahum. Orang kafir walaupun jumlahnya banyak, walaupun sepakat terhadap kesesatan, tetapi mereka tidak punya penolong. Dan ini penggembira untuk kita kaum muslimin, wal muslimat yang berpegang kepada sunnah. Sekalipun banyak huru hara, fitnah, yang mana mereka menginginkan yuriduna liyudfi'u nurallahi biafahim, ingin memadamkan sunnah ini dengan mulut-mulut mereka. Namun Allah Ta'ala, wallahu mutimmu nuri walau karihal musyrikun. Maka Allah Ta'ala yang menyempurnakan cahayanya sunnah ini dengan ditakdirkan hambanya walaupun jumlahnya tidak banyak, yaitu kembali kepada yang hak, sebagaimana beliau mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq. Senantiasa ada sebagian dari umatku ini yang membela kebenaran, walaupun yang paling banyak, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Kalian ini akan mengikuti sunnahnya orang dahulu. Sibran bi sibrin wa dhira'an bi dhira'in. Satu jengkal demi satu jengkal, satu hasta demi satu hasta, sehingga hatta walau takhalu cukra dhabbin latakhaltumu. Seandainya mereka ini, orang-orang dahulu ini, dia menyusup masuk ke lubang dhab, maka umat ini akan mengikutinya. Maka tanggap para sahabat ini, Ayahudu wa Nasara ya Rasulullah, apakah ini orang Yahudi dan Nasara? Qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Ini musuh, belum lagi musuh iblis, syayatin al-insi wal jinni. Begitu banyak yang memusuhi as-sunnah ini. Namun Allah tetap memberitahu, wal akibatu lil muttaqin, kemenangan tetap untuk orang yang ahli taqwa, orang yang beriman. Karena itu ayyul khawat, senjata utama ya untuk kita kaum muslimin adalah iman. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala mengatakan, al-muwakhitul wakhitu, orang ahli tauhid, al-awam, al-muwakhit, al-wakhit, orang awam satu yang ahli tauhid akan mengalahkan ghalabat mi'ah min qatatil musyrikin, dari tokoh-tokohnya orang musyrik. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa inna jundana lahumul ghalib. Tentara-tentara kami itu orang beriman akan menang. Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, kenapa orang awam yang ahli tauhid itu kok bisa mengalahkan ribuan tokoh orang musyrik? Karena orang ahli tauhid, karena orang awam, dia ahli tauhid memiliki tiga tauhid. Tauhid rububiyah, wa tauhid asma' wa sifat, wa tauhid uluhiyah. Sedangkan tokoh-tokoh orang musyrik dia hanya punya satu tauhid. Tauhid rububiyah seperti tauhidnya iblis. Lagi-lagi Allah Ta'ala memenangkan hamba yang beriman. Dan itu disaksikan berapa banyak ketika santri itu pindah dari kelompok mereka, pulang berdebat dengan mereka, kalah gurunya, kalah tokohnya. Dan karena Allah telah menjadikan wa inna jundana lahumul ghalibun. Namun ikhwan, orang mukmin harus punya silah pedang. Maka silah yang paling kuat adalah dalil Al-Quran dan Sunnah. Allah mengatakan fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Ini dalil pertama. Wajibnya kita berpegang kepada manhaj as-salaf dan jangan takut dengan bisikan, yaitu huru-hara mereka, karena mereka tidak punya kekuatan. Qala Ibnu Katsir rahimahullah taala, berkata Ibnu Katsir semoga Allah meridainya, fi qoulihi ta'ala wa yattabi ghaira sabiril mu'minin, mereka-mereka itu tidak mengikuti jalannya orang mukmin, jalannya para sahabat. Hadza mulaziman lis sifatil ula tawal aula, ini mewajibkan kita harus kembali kepada sifat-sifat orang dahulu dari kalangan para sahabat, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Walakin qad takunul mukhalafatu linas syari', kadangkala orang itu mengikuti selain jalannya orang mukmin ini, kadangkala mereka itu menyelisihi nas-nas yaitu Al-Quran, nas-nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad takunul mukhalafatu limajtama'at 'alaihil a'immatul muhammadiyah, bisa jadi penyimpangan mereka itu karena mereka menyelisih apa yang menjadi kesepakatan, yaitu para sahabat, para ulama sunnah. Jadi penyimpangan itu, mereka menyimpang itu, wayat tabi ghaira sabil mu'min, bisa jadi mereka menyimpang dari nas Al-Quran maupun hadis, atau menyimpang apa yang menjadi penjelasan kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhu. Fima ulima ittifaqum alaihi tahqiqan fa innahu qad dhumminat lahumul ismah, maka sesungguhnya telah dijamin para sahabat ini, yaitu penjagaannya, keselamatannya, min istima'in fil khata'i, dari kesepakatan mereka di dalam takdir. Maknanya Allah Ta'ala menjaga kesepakatan para ulama sunnah adalah hujjah, ini keutamaan umat ini. sebagaimana Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan kuntum khairu ummah, menunjukkan ayat itu adalah ijma'nya ulama sunnah, bukan ulama su, adalah merupakan hujjah yang kuat dan itu telah disepakati oleh kalangan ahli fikih maupun yang ahli usul. Tasrifan lahum, karena Allah taala memuliakan para sahabat ini. Wa ta'dhiman li nabiyyin, dan karena Allah taala mengagungkan nabi mereka. Inilah pentingnya kita mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya para sahabat, sebagaimana beliau mengatakan alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al-mahdiyina min ba'di, kamu wajib mengikuti sunnahku dan juga sunnah para sahabat yang menggantikan kami ini, yang mana mereka orang mendapatkan petunjuk dan berhak untuk menyampaikan petunjuk pula. Selanjutnya, wala syakka anna manhaj as-salaf wa humus sahabatu wat tabi'un, tidaklah diragukan lagi bahwa manhaj as-salaf mereka itu adalah para sahabat dan para pengikut yang setia. Para pengikut ini bukan hanya pada zaman tabi'in setelah nabi, setelah sahabat saja, sampai kapanpun. Karena Allah mengatakan walladzina taba'uhum bi ihsanin. Tidak ada di situ penjelasan al-hasr, pembatasan hanya 3 kurun saja. Namun siapa yang mengikuti sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah as-salafus salih. Wa man saru ala hadihim, dan orang yang berjalan di atas petunjuk mereka, yaitu sahabat dan para tabi'in, hum sabirul mu'minina fil aqidati wal amal, mereka inilah jalan yang ditempuh oleh orang mukmin, baik dalam masalah akidahnya maupun amalnya. Tapi kita jumpai banyak kaum muslimin yang meninggalkan pemahaman para sahabat, meninggalkan pula pemahaman para tabi'in. Mereka mengatakan sahabat manusia, kita juga manusia, kita salah, mereka salah, kenapa harus mengikuti para sahabat? Na'udzubillah min dzalik. Mereka menyamakan dirinya dengan sahabat. Dari mana mereka punya dalil? Kesalahan para sahabat bukan kesalahan yang disengaja, bukan kesalahan karena kebodohannya, tapi kesalahan karena ijtihad. Tapi banyak manusia sekarang tidaklah mau menuntut ilmu, menggantungkan dengan perasaannya maupun dengan akalnya. Dalilnya nomor 2 dari Al-Quran, wajibnya kita kembali kepada pemahaman, yaitu ittiba'u manhaj salaf, surat At-Taubah ayat nomor 100. Maka Allah memuji para sahabat, was-sabiqunal awwalun, pendahulu-pendahulu yang pertama. Siapa pendahulu yang pertama yang dipuji oleh Allah taala ini? Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan sahabat muhajirin dan juga ansar. Sahabat muhajirin bukan golongan dan bukan partai, bukan kelompok. Demikian juga sahabat ansar bukanlah golongan dia. Namun ini sifat yang mulia, sifat yang dipuji oleh Allah taala. Dikatakan muhajirin karena mereka hijrah dari kota Mekah menuju ke Madinah untuk menyelamatkan akidahnya, ridha meninggalkan tanah airnya, ridha meninggalkan pekerjaannya dan kerabatnya karena membela agama Allah. Makanya dikatakan muhajir. Wal ansar dikatakan al ansar karena mereka penduduk di kota Madinah yang mendahului iman. Kemudian ketika saudaranya sahabat muhajirin hijrah ditolong oleh sahabat ansar ini. Karena orang mukmin innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin dijalin persaudaranya dengan iman, bukan dengan Mekah dan Madinahnya, tetapi dijamin, yaitu dijalin dengan iman. Makanya kalau kita kaum muslimin pada zaman sekarang ini menjalin persaudaraan dengan iman, kita bersatu. Tapi kalau persaudaraan ini karena golongan, golongan jumlahnya banyak. Kalau suku, suku jumlahnya banyak. Maka tidak ada persaudaraan untuk kaum muslimin, melainkan persaudaraan iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Berarti saudara kita seluruh dunia. Tetapi musuh ingin membelah mecah belah kita. Oleh karena Allah Ta'ala mengatakan waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan jangan berpecah belah. Allah menyeru kita bersatu secara syar'i, tetapi manusia senang berpecah belah. Jadi Allah memuji sahabat yang dahulu disebut Muhajirin dan Ansar, walladzina taba'uhum biihsani. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, mereka ini adalah sahabat Muhajirin. Mereka ini adalah sahabat Ansar. Mengikutinya biihsani, dengan baik sekali. Mengikuti akidahnya, mengikuti amal ibadahnya, mengikuti cara berdakwahnya. Tidak ada yang tidak diikutinya, melainkan apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala, mengikuti sunnahnya beliau dan sunnah para sahabatnya. Karena Allah Ta'ala memuji para sahabat ini radhiyallahu anhu. Allah meridai para sahabat, tapi belum tentu Allah meridai kita semuanya. Karena Allah Ta'ala meridai para sahabat karena mereka waradhu anhu, mereka ridha. Bayangkan perjuangan para sahabat radhiyallahu anhu, sampai Allah mengatakan la yastawi man anfaqa min qablil fathi wa qatala ulaika aqdamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna. Berapa banyak ayo ikhwah ujian Allah Ta'ala kepada generasi yang lalu para sahabat radhiyallahu anhu. Tidak sama orang berinfak sebelum pembukaan kota Makkah dan dibandingkan dengan sesudahnya, lebih banyak pahalanya. Karena pada waktu sebelum Futuhi Makkah, orang Muslim banyak miskin, kelaparan, dihadapkan musuh lagi. Demikian juga perjuangan pahalanya orang perang sebelum Futuhi Makkah dan sesudahnya, lebih banyak pahalanya sebelumnya. Karena jumlah kaum Muslim sedikit, musuh banyak. Setelah Futuhi Makkah, kaum Muslimin banyak, musuh berantakan, dan banyak kaum orang kufar yang masuk di dalam Islam. Itu pujian Allah Ta'ala kepada hamba yang beriman. Bagaimana mereka disamakan dengan generasi pada zaman sekarang dengan alasan mereka manusia, kita manusia. Mereka manusia betul, tapi mereka hidup pada zaman turunnya wahyu. Kita hidup pada zaman fitnah. Mereka para sahabat hidup pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu. Kita hidup sudah ditinggalkan oleh beliau dan para sahabatnya. Jauh berbeda. Allah mengatakan radhiyallahu anhu maradhu anhu, khusus untuk para sahabat dan pengikutnya yang mau mengikuti para sahabat radhiyallahu anhu. Di dunia diridhai oleh Allah Ta'ala, di akhiratnya wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Allah menjanjikan mereka, para sahabat Muhajirin dan Ansar, dan juga orang-orang yang mengikuti jejak mereka, inilah yang dijamin oleh Allah Ta'ala, dijanjikan masuk di dalam surganya. Artinya orang yang tidak mengikuti para sahabat dan para tabi'in, jangan berharap surga, karena Allah Ta'ala telah menjelaskannya. Wa'adda lahum, di sini adda lahum itu adalah para sahabat, para tabi'in, dan juga orang mengikuti manhaj mereka. Dzalikal fawzul 'adzim, itulah kebahagiaan yang besar. Fahada, berkata Syekh di sini, fahada madkhun min Allah Ta'ala. Ini pujian Allah. Jika Allah Ta'ala memuji para sahabat, layakkah kita mencelahnya? Maka orang mencela sahabat, mereka adalah kelompok khawarij yang sedang memerangi ahli sunnah pada zaman sekarang. Dikafirkannya sahabat Ali, yang mencaci para sahabat adalah kelompok Syiah dan juga Rafidah, yang mencela sahabat Abu Bakar dan Umar dan juga yang lainnya. Ahli sunnah wal jamaah as-salafus salih tidak menyamakan kita seperti para sahabat, karena para sahabat diunggulkan oleh Allah Ta'ala dengan ilmunya, dan ahli sunnah wal jamaah memuliakan mereka, memuliakan mereka dengan mengambil pemahaman Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang disampaikan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Kenapa harus membela para sahabat? Di samping Allah Ta'ala memujinya, karena mereka orang pertama yang langsung mengambil ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika amal mereka mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, Allah maka Rasulullah SAW yaitu menetapkannya. Ya, ditetapkannya. Jika amal para sahabat ini ada yang keliru, Allah Ta'ala menurunkan wahyu. Beliau juga menekornya. Dan tidak satu pun para sahabat yang ditekor oleh Allah Ta'ala atau ditekor oleh Rasulullah SAW membangkang. Mereka ridha. Karena apa? Allah mengatakan waradu anhu. Waradu anhu adalah semua para sahabat. Bukan satu dua saja, semua para sahabat. Karena khitabnya minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uhu. Maknanya Allah tidak ridha terhadap orang yang selain sahabat dan orang yang tidak mengikuti pemahaman para sahabat. Fahadha madkhul min Allah Ta'ala lisabili sahabati wa tabi'ina lahum bi ihsanin fi masail al-aqaidi wal-a'mali. Inilah pujian Allah Ta'ala, yaitu untuk orang mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu anhum dan para tabi'in di dalam masalah akidah. Akidah kita bukan akidah Asy'ariyah, bukan Maturidiyah, bukan Jabriyah, bukan Qadariyah, ya, bukan pula Mu'tazilah, bukan pula yaitu Murji'ah. Akidah kita adalah akidah As-Salaf. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah merujuk kitabnya para ulama sunnah. Wal amal dan amal yang kita ikuti adalah amalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga amalnya para sahabat. Karena Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa bayanu ma a'adda lahum minan na'im. Dan ayat ini juga menjelaskan kenikmatan-kenikmatan yang Allah janjikan untuk orang yang kembali kepada manhaj salaf ini. Wa hadha dalilun ridahu an dzalikal manhaji waluzum ittiba'ihi. Ini sebagai bukti Allah Ta'ala meridai yaitu manhaj salaf ini dan wajibnya kita mengikutinya. Dalil minal ayat kasira jiddan, banyak sekali, namun dicukupkan oleh Syekh Hafidhullah Ta'ala dua ayat, yaitu untuk menjelaskan keutamaan manhaj salaf ini, kemudian dibawakan dalil dari as-sunnah. At-dalilu minas sunnah. Adapun dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hadis adalah wahyu Allah. Pertama, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum, wa fi riwayah summal ladzina yalunahum. Hadzal hadis riwayat Imam Bukhari fi kitabil ilmi dan juga yang lainnya, dan juga diriwayatkan oleh yaitu Imam Ahmad, Imam Muslim, bahkan juga Ashabus Sunan. Yaitu sabdanya beliau sallallahu alaihi wasallam, paling baiknya manusia. Maknanya paling baiknya manusia yang beriman. Yaitu qarni, orang yang ada pada masaku, pada abadku. Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya. Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya. Ini menunjukkan paling baiknya umat Islam adalah umat yang ditunggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang baik, ikuti orang dahulu. Wasabiqunal awwalun. Jangan mengikuti orang sekarang. Kecuali orang sekarang yang kembali kepada sunnahnya para sahabat. Karena orang dahulu murni wahyu yang menjadi pegangannya. Tidak dimasukkan falsafat sedikit pun. Tidak ada pendapat ro'yu yang masuk di dalamnya. Karena mereka mengetahui kewajiban taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Inilah keutamaan para sahabat. Oleh karena Imam Malik rahimahullah Ta'ala memberitahu kepada kita semuanya, barang siapa yang ingin menjadi orang baik, ikutilah orang dahulu. Bukan ikutilah orang sekarang. Bahkan juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang nanti akan dijelaskannya, Maka beliau menjelaskan paling baiknya umat bukan zaman sesudahnya. Bahkan paling jeleknya umat yaitu dekat hari kiamat. Karena banyaknya fitnah dan hilangnya ilmu. Ayat harul jahru wayarfaul ilmu. Paling jeleknya zaman tatkala di tatkala nampak kebodohan dan tatkala ilmu itu dicabutnya. Yang nomor dua, hadis al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, hadis yang ma'ruf. Qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi mau'idah. Mau'idah itu maknanya wasiat-wasiat, keterangan-keterangan, peringatan-peringatan. Wajilat minhal qulub, yang menjadi gemetarnya hati. Karena orang mukmin ketika dibacakan ayat Allah wa idza dzikrallahu wajilat qulubuhum. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, ya orang beriman ketika dibacakan ayat Allah taala yaitu disebut idza dzikrallahu wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Tatkala dibacakan ayatnya bertambah imannya, inilah orang yang hakikatnya orang mukmin. Wadarafat min hal uyun, menetes, terteteskan air mata, mengalir air mata karena tertariknya, karena terharunya nasihat itu dan karena perhatiannya para sahabat radhiyallahu anhu. Seandainya sahabat itu mengantuk, dia menuntut ilmu, tentu dia akan menangis dan tentu dia akan gemetar hati mereka. Begitu para sahabat radhiyallahu anhu pulang menyampaikan ilmu itu kepada sahabat yang lain yang tidak hadir karena udur. Fakulna, maka kita para sahabat ini menanya ya Rasulullah, memberitahu ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatu muwaddi'. Wahai Nabi sallallahu alaihi ini yaitu wasiat pamitan. Fa'ausina, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiatilah kami. Bayangkan orang yang punya ilmu, para sahabat orang yang mulia, paling banyak umat, walaupun demikian masih minta wasiat. Ya. Fa'ausina, apa katanya? Qala, maka wasiat beliau, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepadamu agar kamu menjadi orang bertakwa. Bagaimana hubungan kamu dengan Allah Ta'ala dengan ketakwaan? Melaksanakan perintahnya Allah Ta'ala, meninggalkan larangannya, berharap yaitu rahmatnya, takut siksaannya. Ini hubungannya. Itu pesan, karena pesan takwanya pesan Allah Ta'ala untuk semua makhluknya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Untuk hambanya beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Bahkan juga untuk nabinya, ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada umatnya, kepada Abi Dzar, kepada pula Mu'adz bin Jabal, ittaqillah haitsuma kunta. Ya, nomor dua wasiatnya wasam'u watta'atu. Hubungan kita dengan masyarakat. Untuk menuju kepada ketakwaan kepada Allah Ta'ala, maka dengarkan pemimpinmu dan taati pemimpinmu ketika memerintah yang baik. Dua wasiat ini kaum muslim banyak diabaikan oleh mayoritas kaum muslimin, terutama kepada pemuka-pemukanya. Mana wasiat mereka dengan takwa? Karena terbukti wasiat takwa itu harus dibacakan ayat Al-Quran, dibacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin kita tahu takwa kalau kita tidak membaca ayatnya, tidak membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita lihat berapa banyak kelompok kaum muslimin yang mengatakan dirinya membela Islam, tidak disentuh makna takwa. Bahkan mungkin pada waktu khutbah itu pun keliru di dalam menafsirkan makna takwa. Ya, nomor dua, beliau berwasiat dengarkan dan taati pemimpinmu ketika memerintah yang hak. Ini dibenci oleh sekian banyak kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semuanya, dengarkan dan taati pemimpinmu yang sah dari kaum muslimin ketika memerintah kamu yang baik, tapi mereka yaitu tidak ridha. Mereka tidak puas kalau tidak menggulingkan atau yaitu menyebut kesalahan pemimpinnya. Inilah yang perlu kita faham pemahaman as-salafus saleh. Kenapa as-salafus saleh tidak mendemo pemimpinnya yang keliru, yang curang? Bukan karena takut, tapi karena kembali kepada sunnah. Tidak mendemo, tidak unjuk rasa, tidak menyebarkan aibnya pemimpin walaupun itu salah, tapi menasihati dengan lembut, menasihati tatap muka, dan tetap mentaati yang perintah yang baik, karena ini dalilnya. Jadi jangan dituding, dituduh as-salaf itu tidak berani karena tidak mau mengungkit kesalahan pada pemimpin. Bukan begitu. Yang paling berani adalah as-salafus salih. Bayangkan menjelaskan tauhid, menjelaskan syirik, bid'ah, sunnah di hadapan umum, dan paling banyak manfaatnya di tengah umat. Siapa yang bisa menjelaskan yang lebih jelas tentang masalah din kecuali orang yang ittiba kepada as-salafus salih? Yang lain lihat apa yang dibaca, kumpul-kumpul apa yang dibaca oleh mereka. Bagaimana kita mengaku membela Islam, bela Islam, tapi tidak membacakan ayat Allah Ta'ala, tidak membacakan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Memangnya Islam itu hanya pemikiran atau perasaan? Inilah kekeliruan kaum muslimin. Semangat yang tidak didasari ilmu bahaya. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, sekalipun yang memerintah kamu itu budak umpamanya. Wa fi riwayat 'abdun khabasiy. Kenapa? Mengapa dua ini pesan ini disampaikan oleh beliau? Pesan hubungan kita dengan Allah menjadi orang yang muttaqin. Bahkan Allah mengatakan walaqad wassayna alladziina utul kitaaba minkum utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sungguh kami wasiatkan, yaitu orang-orang yang telah kami beri kitab sebelum dan kamu, agar kamu menjadi orang bertakwa kepada Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala menolong hamba yang bertakwa. Dan banyak ayat Al-Quran menjelaskan keutamaan orang yang bertakwa. Yang nomor dua, kenapa kita rasam wa ta'ah? Tidak mungkin kita akan bersatu di permukaan dunia kaum muslimin ini kecuali mendengarkan dan mentaati pemimpinnya tatkala mereka menyampaikan yang hak. Adapun ketika mereka menyampaikan yang batil, maka ada dua prinsip kita. Kita tidak mendengarkan dan tidak mentaati, tapi tidak boleh kita keluar. Karena tidak semuanya perintahnya pemimpin itu baik. Ketika tidak baik, maka kita tidak mendengarkan dan tidak mentaati. Karena ketaatan mutlak kepada Allah Ta'ala, ketaatan mutlak kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Ta'ala mustahil memerintah kita yang batil. Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mustahil memerintah kita yang salah. Ini prinsip. Inilah manhaj. Kenapa para ulama sudah memiliki kekuatan iman yang kuat, tidak berontak terhadap walil amri? Karena ini dalilnya, ini wasiatnya beliau. Subhanallah ya kawan, kalau umat ini mau menuntut ilmu dan mau mengamalkan ilmu, alangkah indahnya hidup umat ini dan alangkah sejuknya pemikiran waliul amri. Selanjutnya pula, kenapa wasiat ini penting sekali, dua ini? Wa innahu may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang hidup di antara kamu akan melihat, maknanya pada waktu beliau belum ada, dan ini menunjukkan mulianya umat itu kalau ditunggu oleh orang yang alim. Karena orang yang alimnya adalah sebagai payungnya untuk menjawab pertanyaan, untuk menyelesaikan muskilah, masalah, sebagai rujukan orang ketika didapatinya subhat. Apa kata beliau? Nanti setelah aku meninggal dunia, setelah para sahabat yang utama meninggal dunia, kalian akan melihat ikhtilafan katsir, perselisihan yang banyak. Kamu akan lihat golongan-golongan yang banyak. Kamu akan melihat pertengkaran kaum muslimin dengan kaum muslimin. permusuhan kaum muslimin dengan kaum muslimin, caci maki satu dengan yang lainnya, bunuh membunuh dan juga yang lainnya. Nah, ini adalah penyakit umat di akhir zaman. Perselisihan mereka ini ikhwah dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pertama, karena kebodohannya. Bagaimana orang bodoh mau bersatu? Tidak mungkin. Karena orang bodoh kembali kepada hawa nafsunya, perasaan. Yang nomor dua, karena dengki. Mereka berilmu tapi dengki. Hasadam min indi anfusihim. Jadi dengki ini bahaya. Iblis dilaknat oleh Allah Ta'ala karena hasudnya. Orang Yahudi dan Nasrani dilaknat oleh Allah Ta'ala karena dengkinya. Kelompok Khawarij hancur karena dengkinya. Demikian juga kelompok yang lainnya. Kenapa kita harus dengki kepada saudara kita? Kita dari asal yang sama, punya Al-Quran, punya hati. Kenapa bukan menjadi rujukan kita? Tatkala orang itu berselisih dan ini penyakit di akhir zaman, maka beliau menjelaskan obatnya. Solusi untuk supaya tidak berselisih. Tatkala kita menjumpai umat ini banyak berselisih, maka beliau menjelaskan obatnya. Fa'alikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di. Maka ini namanya manhaj salaf. Kamu wajib mengikuti sunnahku, yaitu sunnahnya beliau yang bersumber dari Al-Quran dan hati yang sahih yang sampai kepada kita semuanya. Wa sunnatil khulafai rasulin, dan sunnahnya pengganti-pengganti beliau dari kalangan para sahabatnya ar-rasidin, yang berhak untuk menunjukkan orang. Mengapa berhak untuk menunjukkan orang? Karena di al-mahdiin, mendapatkan petunjuk dari Allah. Dari mana kita bisa sholat kalau bukan dari kalangan para sahabat yang menyampaikan ilmu sampai berturutan kepada ahli hadis sampai kita? Adzu 'alaiha bin nawajib. Gigitlah sunnah ini. 'Alaiha di sini bukan 'alaihima. Padahal dua sunnah tadi. 'Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiin. Namun kenapa adzu 'alaiha bukan 'alaihima? Para ulama sunnah mengatakan karena sunnahnya para sahabat itu adalah sunnahnya beliau. Ya. Para sahabat tidak keluar dari sunnahnya beliau. Adapun kita penting dengan sunnahnya para sahabat karena ketika beliau meninggal dunia, maka siapa lagi yang ditanya kalau bukan sahabatnya? Dan sahabatnya menjadi wuzara'uhu, waziru, menteri-menterinya beliau. Orang-orang yang jujur, yang Allah Ta'ala memilih mereka sebagai yaitu teman akrab, dinamakan sahabat radhiyallahu anhu. Wa iyyakum wa mukhtasatil umur. Ini wasiat ketika kembalilah kamu kepada sunnahku dan sunnah sahabatku, jauhkan penyakit yang merusak sunnahku dan sunnah sahabatku, yaitu wa iyyakum wa mukhtasatil umur. Jauhkan dirimu dari perkara-perkara yang baru. Bid'ahnya berdakwah, bid'ahnya akidah, bid'ahnya ibadah, tinggalkan itu. Karena Allah Ta'ala telah menyempurnakan agamanya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam matina. Dan karena fa inna kulla mukhtasatin bid'ah. Karena setiap fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap bid'ah, mana bid'ah secara syar'i, semuanya adalah tersesat. Begitulah ya ikhwah azani wa azakumullah. Banyak sekali yang dapat kita sampaikan, dua dalil dari Al-Quran dan Sunnah wajibnya kita mengikuti manhaj as-salafus salih. Dan tanya kita tidak yaitu malu atau tidak maklum menampakkan diri kita kepada manhaj ini, karena ini adalah merupakan kewajiban untuk kita kaum muslim. Golongan surga. Golongan masuk surga, apakah golongan yang lain tidak masuk surga? Para ulama menjelaskan golongan yang selamat ada satu, yang tidak selamat 72. Ada kalanya ketika mereka telah menolak sunnahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabatnya yang menolak dengan kekufurannya yang masuk neraka selamanya. Namun ketika mereka terjadi syubhat dan mereka melakukan dosa, maka dimasukkan di neraka sesuai dengan yaitu ukuran dosanya. Atau kalau tidak, maka Allah Ta'ala mengampuninya. Dan itu dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan Hafizhahullah Ta'ala dalam kitabnya Tauhid, bahwa 72 masuk neraka ini ada jadi dua. Ada yang khalidina fiha, kalau mereka itu mengaku muslim tapi mengingkari hakikatnya din ini sebagaimana orang munafik, yang Allah jelaskan innal munafiqina fi dharikil asfali minan nar, dan juga bisa jadi sementara disesuaikan dengan dosa yang mereka lakukan jika Allah Ta'ala tidak mengampuninya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kita membantah tatkala mereka mengatakan Ahlussunnah itu ajaran baru? Mereka tidak tahu, atau mereka tidak mau tahu. Itu menunjukkan mereka tidak mengerti As-Sunnah. Tanya kenapa baru, apa Ahlussunnah wal Jamaah? Tanya dulu. Dan ketika menjawab, mana dalilnya? Kalau tidak pakai dalil tidak boleh. Karena Islam itu bersumber al-Islam hiya awas sunnah. Apa hukum memberontak pemimpin kafir? Ya namun masih apa ini? Masih apa? Tidak bisa dibaca. Kenapa kita mengikuti salaf enggak langsung Rasulullah? Asal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita kemarin kita pahami pula dalilnya dari Al-Qur'an dari Sunnah. Dan juga disebut as-salaf karena apa? Orang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak pengakuannya. Kenapa kita tidak harus Islam saja? Karena orang ahli bid'ah mengaku Islam. Orang munafik mengaku Islam. Orang pergerakan tidak mau dikatakan mereka murtad. Semua mengaku agama Islam. Kelompok Khawarij mengaku Islam, Syiah mengaku Islam. Perlu diperjelas, as-salaf adalah yaitu pengikut yang setia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sudah dijelaskan tentang kaidah salaf kemarin. Apa hukumnya memelihara jenggot? Sudah dijelaskan. Aqful liha wa qassar wa alul liha. Potong, yaitu kumismu dan panjangkan, peliharalah janggutmu. Dan apa hukum orang mencukurnya dengan alasan memelihara itu dengan mencukur? Memelihara kok dengan mencukur? Ya. Orang bicara harus pakai dalil, bukan sembarang orang bicara. Kita tidak bicara dengan orang-orang yang tidak punya ilmu. Orang yang tidak punya ilmu diam, mendengarkan dan bertanya. Orang punya ilmu yang menyampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.